will not stop. Meski banyak keluh kesah dalam hip hop. Hip hop, we will not stop. Meski banyak keluh kesah dalam hip hop. Hip hop, we will not stop. Meski banyak keluh kesah dalam hip hop. 2003 aku mulai mengenalnya. Seperti asmara jatuh cinta pandangan pertama. Tak pernah terbayang seperti sekarang. Jatuh bangun di industri layak seorang pejuang. Dari yang rame sampai yang sopi. Dari yang gobrong sampai celana sekini. Susah senang sudah pernah kurasa. Suka duka sudah biasa terasa. Dari nasi bungkus sampai amplop nilai plus. Sujud syukurku nafasku masih berhembus. Panggung ke panggung, kota ke kota. Hidup tersandung jangan lupa yang kuasa. Satu persatu ada yang denganku, satu persatu ada juga yang cemburu. Ini hip hopku, mana hip hopmu? Ini ceritaku, terserah tanggapanmu. Hip hop, we will not stop. Meski banyak keluh kesah dalam hip hop. Hip hop, we will not stop. Meski banyak keluh kesah dalam hip hop. Hip hop, we will not stop. Meski banyak keluh kesah dalam hip hop. Hip hop, we will not stop. Meski banyak keluh kesah dalam hip hop. Kalau kalian tanya kisahku gimana, bisa dibilang sama aja, gak ada bedanya. Mulai jalan sendiri, gak ada kanan kiri. Gak ada orang yang bersedia tuh ditanyai. Yo, bisa dibilang hip hop otodidak. Gak bisa dibuang, terus nempel di otak. Hip hopku macam jamur, kudu dengan kalpana. Udah sampai berakar, udah sampai mengerap. Dari dulu banyak yang suka ikut-ikutan, tapi aku gak tumbang, tetap jalan sendirian. Sebut aku pendekar, karena gagah berani. Pasti ku lawan semua musuh yang menghalangi. Serang macam Itachi pakai pedang tak suka. Kenapa gua bikin lagu tot? Karena gua suka. Yang dulu ikut-ikutan lah sekarang kemana? Gak pernah lagi ku dengar mereka punya nama. Hip hop, we will not stop. Meski banyak keluh kesah dalam hip hop. Hip hop, we will not stop. Meski banyak keluh kesah dalam hip hop. Hip hop, we will not stop. Meski banyak keluh kesah dalam hip hop. Hip hop, we will not stop. Meski banyak keluh kesah dalam hip hop. Hip hop, we will not stop. Meski banyak keluh kesah dalam hip hop. Hip hop, we will not stop. Meski banyak keluh kesah dalam hip hop. Hip hop, we will not stop. Meski banyak keluh kesah dalam hip hop. Hip hop, we will not stop. Meski banyak keluh kesah dalam hip hop. Thank you.